الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. جدول kajian kita pada hari ini yaitu kitab sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu hadis dari bab al-haid. Pada hari ini insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-294. Hadis nomor 294 daripada kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tentunya di sebagian terjemahan mungkin nomornya berbeda karena sebagian penerjemah merangkap sebagai peringkat. Ini salah, keliru. Dalam meringkas suatu kitab butuh kepada ilmu yang sangat dalam. Akan tetapi sebagian penerjemah di negeri kita malah menerjemah sekalian meringkas. Jadi akhirnya nomornya enggak sama. Para ulama rahimahumullah yang meringkas kitab sahih Imam Bukhari rahimahullah tidak banyak. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dari kalangan belakangan, kemudian Imam Az-Zubaydi ulama terdahulu. Karena dalam meringkas kitab sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah butuh kepada ilmu tertentu. Mana yang harus dibuang, mana yang harus diulang, mana yang sesuai dengan judul bab. Di sini butuh kepada ilmu hadis yang lumayan dalam. Baiklah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, bab al-amru bin nufasai idza nufisna. Bab perintah kepada wanita-wanita yang nifas apabila mereka mengalami nifas. Di sini saya butuh untuk memberikan mukaddimah bahwasanya kadang haid di dalam bahasa Arab disebut juga dengan nifas. Walaupun antara haid dengan nifas dia merupakan istilah yang tidak sama. Akan tetapi kadang Rasulullah mempergunakan kata-kata nifas yang dimaksud adalah haid. Sebagaimana hadis nomor 294 yang akan kita kaji insyaallah taala. Baiklah, saya bacakan hadisnya. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرق حفظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أن نفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقرة. Dari sanad Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis dari Ali bin Abdullah, guru beliau, guru Imam Bukhari. Kemudian dari Sufyan, dari Abdul Rahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim. Qasim di sini tidak diterangkan siapa dia. Dia adalah Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti riwayat Qasim dari bibinya Aisyah. Qasim mendapatkan hadis ini dari bibinya Aisyah. Berkata Aisyah, kami keluar melakukan perjalanan, tidaklah kami menginginkan kecuali haji. Maksudnya Aisyah berangkat pergi haji. Tatkala kami sampai di tempat yang bernama Saraf, tempat sebelum kota Mekah, saya mengalami haid. Kemudian Rasulullah SAW datang menemui saya sementara saya dalam keadaan menangis. Kenapa menangis Aisyah? Aisyah kenapa menangis? Karena beliau ingin haji, tiba-tiba datang bulan. Jadi beliau menangis, mengira saya tidak bisa melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW pada tahun ini. Karena haji merupakan perjalanan yang berat pada zaman dahulu ini. Beliau menangis. Kemudian kata Rasulullah, kenapa? Apakah engkau haid? Kata Aisyah, benar ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul, ini adalah ketentuan Allah atas putri-putrinya Adam. Lakukan apa yang dilakukan oleh para jemaah haji kecuali satu, yaitu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah. Yang pertama, dibolehkan bagi wanita yang haid untuk berzikir, bertalbiyah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwa, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamawat, dan seluruh apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali satu, yaitu tawaf. Jadi ini hadis, tidak ada larangan wanita untuk berzikir walaupun dia haid. Kebiasaan sebagian wanita yang meninggalkan zikir di saat haid menjadikan dia lalai, menjadikan dia sasaran empuk buat syaitan. Yang kedua, diambil pelajaran yang kedua, yaitu larangan bagi wanita yang tawaf untuk dilarang bagi wanita yang haid untuk tawaf di Ka'bah. Pelajaran selanjutnya, faedah selanjutnya diambil dari hadis ini, yaitu sebagian para ulama dari zaman dahulu dan sampai zaman sekarang, sebagian para ulama rahimahumullah menjadikan ini hadis sebagai dalil dibolehkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Dibolehkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Dari mana sisi istidlal mereka? Para ulama dari mana mereka mengambil dalil dengan hadis ini? Yaitu perkataan Rasul, lakukan apa yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji kecuali satu yang tidak boleh, tawaf. Jamaah haji ada mabit di Muzdalifah, ada wukuf, ada berzikir, ada bertalbiyah, ada sa'i, ada membaca Quran. Sebagian para ulama, saya katakan sebagian para ulama, bukan seluruhnya, menjadikan ini hadis sebagai dalil buat mereka membolehkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Faedah yang selanjutnya, yang keempat, hadis ini merupakan dalil salah satu keutamaan Aisyah. Keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh keluarga Abu Bakar sering menjadi penyebab turunnya suatu syariat. Jadi dengan datangnya haid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, manusia tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang haid tatkala dia hendak melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, masyarakat muslimin, selalu Aisyah ini menjadi penyebab turunnya syariat Islam. Dan itu adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana dalam kisah yang lain, di tengah perjalanan jatuh kalung Aisyah, hilang. Sementara tidak ada air untuk berwudu, tidak ada air buat berwudu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tayammum. Dan ini juga merupakan suatu keutamaan Aisyah. Jadi dengan melalui perantara beliau, melalui sebab beliaulah Allah syariatkan tayammum. Melalui sebab Aisyah juga Allah syariatkan manasik haji bagi wanita yang haid. Dan banyak lagi syariat-syariat Islam lainnya yang disyariatkan oleh Allah melalui perantara wanita yang mulia ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka sangat besar kecelakaan bagi orang-orang yang menghina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, padahal mereka juga berkeyakinan dengan tayammum. Mereka menghina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, padahal mereka juga berkeyakinan melakukan manasik haji buat wanita yang haid. Ini salah. Berapa banyak syariat Islam ini syariatkan oleh Allah melalui perantara wanita yang mulia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan berapa banyak ajaran Islam syariatkan melalui wanita yang mulia ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa sebagian ilmu agama ada pada Aisyah. Banyak riwayat-riwayat Islam, syariat Islam yang datang melalui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Subhanallah. Faedah selanjutnya yaitu tangisan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merupakan bukti bahwa kecintaan beliau untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau menangis, beliau sedih, tidak menyangka pada awalnya beliau tidak bisa haji pada tahun tersebut bersama Rasul. Nangis beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lihat bagaimana besarnya niat wanita yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah haji. Sangat jauh perbedaan Aisyah dengan wanita-wanita berzaman sekarang. Tidak ada satu riwayat pun menerangkan Aisyah menangis di kasur rumah kecil. Pakai faham bagaimana rumah Aisyah, bagaimana terangkan dalam hadis rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berbaring, kemudian ada yang hendak sholat, maka harus kaki dilipat. Itu menunjukkan ukuran panjangnya. Berarti kurang lebih berapa? Sekitar 1 meter 80 panjangnya. Tingginya, diterangkan dari hadis Al-Basri, saya menemukan rumah istri-istri Rasul yang apabila saya menjangkau atapnya dengan tangan maka sampai. Itulah rumah Rasul, kecil, kecil. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala enggak pernah nangis nuntut kepada Rasul, ya Rasul bikinkan rumah yang lebih besar. Tapi beliau menangis di saat beliau menduga tidak bisa berangkat haji. Subhanallah. Pada zaman sekarang tidak, bangun rumah dulu baru berangkat haji. Benar apa tidak? Iya. Sekarang kita bertanya, saya bertanya, apakah wajib, apakah hukumnya wajib bagi seseorang suami harus punya rumah sendiri? Wajib apa enggak hukumnya? Wajib enggak hukumnya punya rumah sendiri? Apa hukumnya? Enggak wajib. Tapi haji hukumnya wajib. Jadi enggak ada kewajiban. Jadi kalau hanya seorang istri nuntut kepada suaminya, bikinkan saya jauh rumah, baru kita berangkat haji, tuntutan istri berhak untuk ditolak. Haji dulu, baru bikin rumah. Seorang suami kalau seandainya dia memberikan tempat tinggal kepada istrinya, walaupun kontrak, maka telah gugur kewajiban seorang suami. Gugur kewajiban seorang suami, tidak wajib dia mempunyai rumah milik pribadinya, rumah kontrak dia berikan buat istrinya, dia bisa tinggal di sana dengan tenang. Maka sudah gugur kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal. Barisnya haji ya dulu. Makanya masyarakat muslimin tidak ada dalil menerangkan seseorang harus punya rumah dulu baru haji. Tidak ada keterangan punya mobil dulu baru haji, tidak. Terbalik, tidak sebagaimana yang kita saksikan di negeri kita. Punya rumah dulu baru mau berangkat haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat suatu permasalahan yaitu sabda Rasul, if'ali iqdi faqdi ma yaqdi al-hajj ghayra an tatufi bil bayt. Tunaikanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali tidak boleh tawaf di Ka'bah. Saya sudah mulai menyinggung bahwasanya sebagian para ulama menjadikan ini hadis sebagai dalil dibolehkannya bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Di sini kita akan bahas lebih terperinci apa hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid. Apa hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid? Kita akan bahas insyaallah. Kita tidak memungkiri bahwasanya di sana terdapat khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah dari dahulu sampai sekarang. Para ulama berbeda pendapat, akan tetapi tidak ada kewajiban taklid kepada para ulama. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, mencari mana dalil yang kuat. Apa masing-masing dalil dan apa dan mana yang wajib dari pendapat-pendapat tersebut. Baiklah, hadirin muslimin, pertama saya katakan wanita yang haid apabila dia menyentuh Al-Qur'an, maka di sana terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hukumnya. Di situ terdapat lima pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yaitu melarang wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, dan yang masyhur dari kalangan mazhab Hambali, Hanabilah. Melarang wanita yang haid membaca Al-Quran. Pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya wanita yang haid dilarang membaca Al-Quran cuma di saat darahnya keluar. Di saat darah keluar. Adapun jika seandainya darahnya sudah berhenti dan dia belum mandi, maka sudah boleh membaca Al-Quran. Apabila darah sudah berhenti tapi dia belum mandi, maka sudah boleh membaca Al-Quran. Pendapat yang ketiga mengatakan dibolehkan mutlak. Dibolehkan mutlak bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Pendapat yang keempat yaitu larangan membaca Al-Quran kecuali satu ayat atau dua ayat. Jadi melarang tapi dibolehkan kalau seandainya cuma satu ayat atau dua ayat. Pendapat yang terakhir, yang kelima, yaitu membolehkan baca Al-Quran jika seandainya tidak sampai satu ayat. Makanya dia cuma mengatakan ghairul maghdubi alaihim, boleh kayak sampai satu ayat. Kesimpulan ma'asyiral muslimin, di sana ada banyak pendapat, tapi dia bisa disimpulkan sebagai dua pendapat secara garis besar. Secara garis besar cuma dua pendapat. Pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan. Pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan. Apa dari mereka yang melarang bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran? Dari mereka diantaranya itu hadis yang mereka sebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi perlu juga rasanya yang mencatat siapa rawinya atau hadisnya, sehingga apabila kita ketemu kita punya catatan. Oh, dalam kajian saya dikatakan ini hadis ini derajatnya, itu guna belajar. Jangan cuma kesimpulan saja, apalagi kalau enggak bawa buku belajar merugi sekali. Yang pertama itu dari jalan Ibn Umar dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, la taqra'ul harid wal junub syai'an min al-Qur'an. Tidaklah dibolehkan bagi wanita yang haid dan orang yang junub membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Imam siapa? Al-Imam Tirmidzi dan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi kalau seandainya nanti kita baca buku ada yang melarang berlandaskan ini hadis, ya sumber riwayat ini kita ingat, oh saya punya catatan, ambil catatan, buka dalam catatan katakan ini hadisnya atau ini. Jadi kita punya khazanah ilmiah yang kita simpan. Jadi yang kedua yang biasa digunakan oleh mereka yang melarang itu hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Katakan bahwasanya Rasulullah bersabda, la taqra'ul haid wal nufasa min al-Qur'an syai'an. Tidaklah dibolehkan bagi wanita yang haid dan orang wanita yang nifas. Kalau tadi laki-laki yang, dan orang yang junub, kalau ini tidak. Tidaklah dibolehkan bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas untuk membaca Al-Qur'an. Dan sekali lagi hadisnya juga dhaif, bahkan dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Daruqutni. Yang ketiga, perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kami Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub. Membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Perkataan Ali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Dan dia dhaif mauquf. Dhaif dan juga mauquf. Ini dalil yang di antara dalil yang melarang wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Harap dibedakan antara membaca Al-Qur'an dengan menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an ada pembahasan tersendiri nantinya insyaallah taala. Kelompok yang kedua itu kelompok yang membolehkan bagi wanita yang haid membaca Al-Qur'an, di antara dalil mereka hadis yang telah kita sebutkan. Hadis yang telah kita sebutkan di dalam kajian Sahih Bukhari kita ini. Dalil yang kedua yaitu firman Allah di dalam surat Shad ayat yang ke-29. Kata Allah, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad yang diberkahi supaya mereka mendalami ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang memiliki hati mendapat pelajaran darinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dalam mutlak, secara itlaq, untuk mendalami ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu saja tidak mungkin didalami kecuali dengan dibaca. Jadi ini ayat menerangkan secara umum seluruh manusia wajib untuk mendalami ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu termasuk di sana wanita yang haid. Dan ini yang membolehkan itu juga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW selesai menunaikan hajat beliau buang air besar, beliau dihidangkan makanan, kemudian Rasulullah SAW makan. Kemudian Rasulullah SAW makan. Jadi begitu keluar dari buang air besar, beliau makan. Kemudian masyarakat muslimin, Rasulullah ditanya, "Innaka lam tawadda?" Ya Rasul, engkau belum berwudu, kok langsung makan? Kata Rasulullah, "Ma aradtu salatan fa tawadda." Saya enggak ingin salat, kenapa harus berwudu? Saya tidak ingin salat, kenapa harus berwudu? Di dalam hadis ini terdapat bahwasanya berwudu wajib bagi orang yang ingin salat. Adapun selainnya termasuk menyentuh Al-Qur'an tidak mesti berwudu. Tidak mesti harus suci daripada hadas. Dibolehkan. Ini dalil di antara dalil-dalil pendapatnya kedua yang membolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat, beliau setelah beliau menerangkan di sana ada beberapa pendapat para ulama, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang melarang bahwasanya wanita yang haid dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Tidak ada. Kemudian kata beliau, sesuatu yang dimaklumi, yang diketahui bersama, bahwasanya wanita-wanita mengalami haid di masa Rasulullah SAW. Dan tidak ada dari Rasulullah melarang mereka untuk membaca Al-Quran. Tidak ada satu dari itu. Yang ada cuma melarang mereka untuk tawaf. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang besar. Permasalahan yang besar yang mengalami setiap wanita. Dan tuntutan mereka tahu dengan dalil itu besar. Maka sudah sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan permasalahan ini dengan sangat banyak sekali. Akan tetapi tidak ada satu nukilan hadis yang sahih pun. Tidak ada satu hadis yang sahih menurut ahli hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukan hal yang demikian. Karena permasalahannya adalah permasalahan yang besar. Kalau seandainya ada, maka sudah dinukil oleh para imam, dinukil oleh para sahabat, lanjutkan oleh para tabi'in rahimahumullah, karena tidak ada satupun hadis yang sahih. Dan ini merupakan dalil yang kuat, menerangkan dalil kuat yang mendapat yang kedua, bahwasanya membaca Al-Quran dibolehkan bagi mereka. Wallahu ta'ala. Baiklah, ma'asyara muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya dalam kitab Sahih Bukhari ini. Kita lanjutkan hadis 295. Berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, bab ghuslil haid rasa tawjiha wa tarjili. Bab wanita yang haid membasuh kepala suaminya dan menyisir rambutnya. Rambut suami. Di sini Al-Imam Bukhari menurunkan dua hadis dalam kitab sahihnya. Hadis nomor 295 dan 296. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Berkata Imam Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Dari Aisyah beliau berkata, saya menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara saya dalam keadaan haid. Hadis 296. Qala haddatsana Ibrahim ibn Musa, qala akhbarana Hisham ibn Yusuf, ana ibn Jureish akhbarahu, qala akhbarani Hisham ibn Urwa annahu su'ila, atakhdumu lilhaid aw talmu minni almar'ah wa hiya junub? Faqala Urwa, kullu dhalika 'alayya hayyi وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في البيت في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. Dari Urwa, beliau ditanya, bolehkah wanita yang haid berkhidmat kepada saya atau mendekati saya, atau bolehkah seorang wanita yang junub mendekati saya? Berkata Urwa, semua hal yang demikian adalah ringan, kecil, dan mereka melakukan itu kepada saya. Sungguh Aisyah pernah menyampaikan kepada saya bahwasanya beliau pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau lagi haid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Beliau mengeluarkan kepalanya dan Aisyah di kamar dan beliau menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan haid. Hadis ini ma'asyiral muslimin bercerita mengenai i'tikaf. Terjadi pada bulan Ramadhan. Jadi Rasulullah i'tikaf di masjid. Orang yang i'tikaf tentunya tidak boleh keluar masjid. Ini ketentuan i'tikaf dan tentunya kita bahas dalam pembahasan i'tikaf. Beliau i'tikaf dalam masjid. Dan depan rumah Rasulullah SAW di samping masjid Rasulullah SAW adalah rumah-rumah Rasulullah, rumah-rumah istri-istri beliau. Nah, di sana Rasulullah yang tinggal, Rasulullah masukkan, keluarkan kepalanya dari masjid, kemudian kepala beliau dibersihkan oleh Aisyah, dicuci, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sementara Aisyah berada di dalam kamar beliau. Para ulama sarankan supaya lebih menjaga hijab. Jadi Rasulullah yang keluarkan badannya dan Aisyah menyisir dari dalam kamar, sehingga tidak kelihatan oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah. Faedah yang pertama yang kita ambil di dalam hadis ini, bahwasanya merupakan suatu yang hak suri tauladan Rasulullah dalam rumah tangga. Suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Rasulullah bersabda, dalam hadis yang sahih, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Perkataan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya itu benar, mutlak adanya. Benar. Subhanallah, kalau seandainya kita melihat hadis ini sepintas, kita akan melihat biasa. Tapi kalau kita dalami, subhanallah. Saya bertanya, berapa usia Rasul tatkala beliau nikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala? Berapa usia Rasul? 50. Beliau baru serumah dengan Aisyah di saat usia minimal 53 tahun. Dan ini hadis, tidak ada keterangan yang sampai kepada saya apakah di awal-awal hijrah di Madinah atau di akhir-akhir hijrah di Madinah. Sudah dianggap berarti usia 53 tahun. Tapi bagaimana beliau dengan istri? Masih beliau sisirkan rambutnya oleh istri beliau Aisyah, dicucikan kepalanya, sisir rambutnya, subhanallah. Biasanya yang masih cuci-cucian rambut pengantin baru. Gak pernah sampai kepada saya cerita seorang kakek dicuci rambut oleh seorang nenek, kecuali orang sakit. Di sini dia subhanallah, begitu terang rumah tangga Rasulullah SAW, begitu indah. Di sana usia-usia saja. Masya Allah muslimin, kalau muslimat rahimakumullah, siapa yang bisa menandingi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kadang Aisyah dibawa ke satu tanah kebun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sana mereka berempat lari. Usia 50 tahun ke atas. Apa yang dilakukan oleh Rasul tidak ada karena ingin membahagiakan istrinya. Karena Rasulullah SAW sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan rukuk. Karena Rasulullah SAW sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud, dengan puasa, dengan qiyamul lail, beliau juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membahagiakan istrinya. Ini rumah tangga Rasul. Dia berhubungan istri dengan dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan membahagiakan anak dan istrinya. Salawatullahi wassalam. Usia 50 tahun. Begitu anak itu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu pemandangan yang langka, yang tidak pernah kita saksikan dalam usia-usia senja kelima yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya yaitu dibolehkan bagi wanita yang haid untuk menyisir rambut suaminya. Faedah selanjutnya yaitu dibolehkan bagi orang yang i'tikaf untuk mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya dari masjid. Jadi kita berada di antara pendapat yang tidak berlebih-lebihan. Bila orang i'tikaf mengeluarkan tangannya dari masjid, itu dibolehkan. Total i'tikafnya sah. Faedah selanjutnya yaitu dalil bahwasanya tubuh wanita yang haid itu tetap suci. Tubuh wanita yang haid tetap suci. Berdasarkan ini hadis dan juga berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, bainama ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'ah fi khamisah idhit fasalaltu fa akhadtu thiyab haydati qala ana hist qult na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamisah. Kata Aisyah bahwasanya tatkala saya berbaring bersama Rasulullah dalam satu selimut, kemudian saya haid, kemudian saya bangkit dan mengambil baju khusus haid saya, kemudian kata Rasulullah, apakah engkau haid? Kata Aisyah, benar. Kemudian Rasulullah memanggil saya dan berbaring bersama beliau kembali dalam satu selimut. Ini hadis bahwasanya wanita yang haid tidak najis, tetap suci anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya yang lain tetap suci. Kemudian juga diambil satu dalil bahwa tidak disyariatkan menjauh daripada wanita yang haid, berbeda dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Ada pun sebagian pendapat, ibu pendapat dan sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang cuma mengkaji Al-Quran dan meninggalkan Sunnah dan buta dengan bahasa Arab, mereka mengatakan makna firman Allah fa'tazilun nisaa fil mahid, surah Al-Baqarah 222, maka jauhilah wanita-wanita fil mahid, pada haidnya. Kata mereka ini dalil tidak boleh mendekat dengan wanita yang haid. Ini keliru. Karena makna fil mahid di sini bukanlah jauhilah wanita-wanita pada haidnya, akan tetapi pada tempat haidnya. Dan juga berdasarkan dengan hadis-hadis yang lainnya menerangkan bahwasannya larangan tersebut itu tidak boleh mendekati tempat haidnya, bukan mendekati wanita yang haid. Allah Ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab qira'at ar-rajul fi hijr imra'atihi wa hiya haid. Bab hukum seseorang membaca Al-Qur'an di dalam pangkuan istrinya yang haid. Apa hukumnya membaca Al-Qur'an di dalam pangkuan seorang wanita yang haid? Sebelum masuk ke hadis tersebut, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menukil riwayat dari Abu Wa'il, wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haid ila Abi Razin fa ta'tihi bil mushaf fa tumsikuhu bi 'alaqati. Wa sami Abu Wa'il, salah seorang tabi'in masyhur, murid dari para sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, mengutus budaknya yang haid kepada Abu Razin untuk membawa Al-Quran Senang Quran tersebut dibawa diikat dengan tali. Hadis 297. Qala haddatsana Abu Nu'aym Al-Fadl bin Dukayn sami'a Zuhayra Mansur ibn Safiyyah أن أمه رضي الله تعالى عنها حدثت أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. Dari guru Imam Bukhari Abu Nu'aym Fadl bin Dukayn, dari syekhnya Zuhair yang dimaksud adalah Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi, dari Mansur ibn Safiyyah, Safiyyah ini nama ibunya, nama beliau adalah Mansur bin Abdurrahman Al-Hajbi. Safiyyah adalah ibunya seorang sahabat kecil, Safiyyah binti Syaibah bin Uthman, sahabat kecil radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hafal? Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di dalam pangkuanku, fi hijri. Dalam satu bacaan fi hijri. Akan tetapi Imam Bukhari mengasih baris fi hijri. Fi hijri atau fi hijri, kedua-duanya bahasa Arab yang fasih. Fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dalam pangkuanku sementara saya dalam keadaan haid dan beliau membaca Al-Qur'an. Beliau membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang diambil yang pertama, yaitu dibolehkan menyentuh wanita yang haid. Dibolehkan menyentuh wanita yang haid. Jangan kita mengatakan, oh ini kan hadis sudah jelas, kok harus dibahas lagi menyentuh wanita haid? Tidak. Karena ada golongan-golongan yang berpendapat aneh dan nyeleneh. Jadi kita mempelajari istidlalnya, cara mengambil pendalilannya, supaya kita bisa paham. Ini hadis merupakan dalil dibolehkannya menyentuh wanita yang haid. Pelajaran yang kedua, itu istifadah, pelajaran atau faedah yang diambil oleh perkataan oleh Imam Nawawi rahimahullah, diambil dari perkataan Imam Nawawi bahwasanya dibolehkan membaca Al-Qur'an di dekat tempat najis, di dekat tempat sesuatu yang najis. Saya ulangi, dibolehkan membaca Al-Qur'an di dekat tempat sesuatu yang najis. Di sini Rasulullah tidur berbaring meletakkan kepala beliau di dalam pangkuan istrinya yang haid dan beliau membaca Al-Qur'an, beliau mantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal dekat kepala beliau ada sesuatu yang najis, yaitu darah haid. Dan ini ma'ruf. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengambil satu faedah. Dibolehkan seseorang umpamanya dia baca Quran di dekat, di sampingnya mungkin ada kotoran celana anaknya yang terkena pipisnya, atau anaknya yang barusan buang air besar yang masih kecil, buang air besar di celana kemudian dia baca Quran, dibolehkan di sampingnya, dekatnya. Berdasarkan ini hadis, ini adalah istidlal yang tajam dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Lalu apakah bisa disamakan? Kita lanjutkan. Apakah bisa disamakan antara membaca Al-Quran di dekat sesuatu yang ada najisnya dengan membaca Al-Quran di kamar mandi? Jawabnya tidak sama. Lain lagi, membaca Al-Quran di toilet lain lagi. Terdapat larangannya. Walaupun di dalam toilet tersebut bersih daripada kotoran. Fahami ini. Nah, terdapat perbedaan yang sangat halus. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengambil faedah selanjutnya, yaitu dibolehkan bagi orang yang sakit bersandar di dalam sholatnya, di dalam sholat, dibolehkan bagi orang yang sakit bersandar di dalam sholatnya kepada seorang wanita yang haid. Jadi dia sakit, oh sholat duduk umpamanya, dia bersandar dengan wanita yang haid, dibolehkan. Dan ini adalah faedah emas yang diambil oleh al-imam An-Nawawi, al-imam Hajar al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan yang terakhir ya, ikhwan ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang dengan itu kita tutup kajian kita. Selanjutnya kita buka pertanyaan, yaitu apa hukum wanita haid menyentuh Al-Qur'an? Apa hukum wanita haid menyentuh Al-Qur'an? Kalau tadi membaca, kalau sekarang menyentuh. Apa hukumnya? Sebelumnya kembali kita menerangkan bahwasanya di sana ada khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Saya terangkan para ulama khususnya para ulama dari kalangan para ulama Najd, Jazirah Arab bagian Hijaz, Mekah, Madinah, Riyadh. Seluruh ulama di sana, Syekh bin Baz, Syekh Uthaimin, Syekh yang lainnya, mereka berpendapat tidak boleh. Dan sebagian para ulama yang lainnya, mereka berpendapat boleh bagi wanita yang haid untuk membaca, untuk menyentuh Al-Quran. Makanya mengatur muslimin yang terangkan tersebut, supaya nanti kita jangan lagi, ini Syekh bin Baz lain lagi pendapatnya, ini gimana? Seperti itu, saya terangkan dari sekarang. Bukan kita ingin membela sebagian para ulama dan menyalahkan sebagian ulama lain, tidak. Kita berusaha untuk mencari mana dalil yang rajih. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ma'asyiral muslimin, tidak ada salahnya saya menerangkan bagaimana sikap kita terhadap khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Setelah kita mengetahui, selama perbedaan pendapat tersebut di dalam permasalahan fikih yang berdiri di atas dalil, bukan yang satunya enggak ada dalil, yang satunya ada dalil. Bilang khilafiyah itu bukan khilafiyah. Yang satunya khilafiyah, yaitu bila masing-masing ada dalilnya, berusaha istimbah, mengambil kesimpulan dari dalil, itu namanya khilafiyah. Sering sekarang ahli bid'ah, pelaku bid'ah, terkadang terangkan ini kan bid'ah, dilarang. Wah, itu kan khilafiyah katanya. Enak aja bilang khilafiyah. Khilafiyah itu dikatakan khilafiyah apabila ada masing-masing pendapat ada dalilnya, berdiri di atas dalil. Kalau seandainya satu ada dalil yang satunya tidak ada dalil, dia dalam suatu bid'ah yang diadakan, itu bukan khilafiyah. Yang satu yang hak, yang satu kebatilan. Ini harus difahami. Berbeda halnya dengan khilafiyah yang masing-masing memiliki dalil. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tentunya mencari yang wajib, mencari yang kuat. Ini yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu. Yang kedua, apabila kita melihat perbedaan pendapat dengan saudara kita yang dia sudah berusaha mencari dalil, akan tetapi dia tetap merujukkan suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat kita, dia tetap menguatkan suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat kita, maka perasaan tersebut kita harus berlapang dada. Contoh, sebagian kaum muslimin bangkit dari ruku, misalnya kita lihat bersedekah, kita tidak melepaskan. Ada yang terkala sujud tangannya di luar, ada yang lututnya di luar. Permasalahan sejati. Wajiban kita, ya kita menuntut ilmu. Kalau seandainya teman kita berbeda pendapat, ya kita terangkan. Menurut saya ini yang rugi. Dia malah sebatas, terjadilah dialog yang ilmiah, yang tenang, yang niat mencari yang hak. Apabila telah terjadi dialog dan masih tetap berbeda pendapat, itu kita paling lapang dada. Tidak boleh langsung saling membid'ahkan, memfonis itu sesat dan segala macam. dan ini ada di kalangan kaum muslimin. Saya ketahui satu blok dengan satu blok, sesebutkan blok. Sudah ya, satu daerah, sana ada blok-bloknya, itu saling musuh-musuhan. Kenapa? Karena berbeda pendapat di saat i'tikaf, di saat i'tidal, apakah bersedekah atau tidak, akhirnya bermusuhan. Ini permusuhan ini tidaklah terjadi kecuali karena kebodohannya. Karena kebodohan dia memahami bagaimana adab dalam syariah ada di dalam perbedaan pendapat. Nah, mari kita muslimin rahimakumullah. Saya katakan bahwasanya para ulama berbeda pendapat di dalam permasalahan hukum wanita haid menyentuh Al-Qur'an. Bahkan sebagian daripada para ulama menulis berbeda pendapat ini, tulis di terangkan masing-masing dalil sampai ada yang 44 halaman. Yang sampai kepada saya cuma 44 halaman. Itu bukan sedikit. Ini dalilnya 44 halaman. Bahkan mungkin ada yang lebih. Sampai ratusan halaman cuma dalam satu permasalahan. Dan terakhir yang mengatakan Syekh Al-Bayyan rahimahullah habibullah ta'ala menulis dalam kitab Al-Haid permasalahan hukum menyentuh Al-Quran bagi wanita yang haid. Ditulis 44 halaman. Di akhir pembahasannya beliau mengatakan Allahumma mufahima Sulaiman fahimni, Allahumma mu'allim Daud 'allimni. Itu ujungnya, wahai yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan pemahaman kepada saya. Saking beliau menerangkan begitu panjang perbedaan pendapat, akhirnya doa ujungnya, ya Allah berikan saya pemahaman, ya Allah berikan saya ilmu. Subhanallah. Ini permasalahan wanita yang haid menyentuh Al-Qur'an. Baiklah, di situ ada dua pendapat para ulama. Di situ ada dua pendapat para ulama rahimahumullah. Pendapat yang pertama yaitu melarang. Tidak boleh bagi wanita yang haid untuk menyentuh Al-Qur'an. Dan ini adalah pendapat empat imam. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak boleh. Pendapat yang kedua yaitu pendapat yang membolehkan. Dan ini pendapat sebagaimana pendapat Imam Bainaqi mengatakan pendapat orang-orang Iraqiyun, orang-orang Iraq, ulama-ulama dari Iraq, Baghdad, seluruhnya. Juga pendapat Zahiriyah. Dan juga pendapat Ibnu Mundhir dan pendapat sebagian ulama lainnya. Tentunya prinsip kita dalam perbedaan pendapat, kita tidak mencari pendapat mana yang lebih banyak, maka dialah yang benar, tidak. Nah, tapi kita mencari mana yang lebih kuat dalilnya, maka di situ kita berjalan. Ini prinsip. Baiklah, pertama apa dalil para ulama yang melarang wanita haid untuk menyentuh Al-Quran? Mereka memiliki banyak dalil, sangat banyak dalilnya. Akan tetapi dalil yang paling kuat, dalil yang paling kuat cuma dua. Ada beberapa hadis dan hadisnya dhaif. Tentunya saya tidak akan menyebutkan beberapa halaman dan terangkan di sini bagaimana perbedaannya. Habis waktu kita, tidak. Saya simpulkan bahwasanya dalil yang terkuat cuma dua. Dua. Ada beberapa hadis dan hadisnya dhaif. Maka satu yang harus diperhatikan. Apa dalil mereka mengatakan bahwasanya wanita yang haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an? Diambil dari firman Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun, dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. La yamassuhu illa al-mutahharun. Apa artinya? La yamassuhu, saya artikan secara perkata, la yamassuhu, tidaklah menyentuh dia dia di sini di dalam karakter Al-Quran tidaklah menyentuh dia kecuali yang disucikan, kecuali mereka yang disucikan. Maka mengatakan ini ayat mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tentunya ini adalah salah satu kerancuan. Ini ayat tidak cocok. Ayatnya sahih tentunya, ayatnya benar, akan tetapi tidak benar dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan ini. Ayatnya benar, makanya tidak benar dijadikan dalil dalam permasalahan ini ditinjau dari empat sisi. Subhanallah. Ditinjau dari empat sisi. Yang pertama, perhatikan dua ayat sebelumnya. Jelaskan ayat tersebut. Allah berfirman, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Baca ayat sebelumnya ha. Sungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia di dalam kitab yang tersimpan, yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan, mereka yang disucikan. Nah ayat ini tidak ada yang jelas mengatakan Al-Quran yang ada pada kita. Tidak dengan jelas mengatakan lembaga dari orang Al-Quran yang ada pada kita. Apakah nanti dia adalah kita? Dan ayat ini diterangkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat yang sampai ke ayat yang ke-16. Kalla inna tadhkara wa man syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah, pada lembaran-lembaran yang mulia, marfu'an mutahhar, yang diangkat dan disucikan, bi'aini samaa'i yang berada di tanah malaikat. Berarti mana ayat tersebut sebagaimana dalam Al-Fahar yang mulia Ibn Abbas, bahwasanya Al-Quran yang tidak disentuh tersebut tidaklah menyentuhnya, yaitu Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, yang diaiki sama di tangan para malaikat. Yang mutah baru yang kita di sini adalah yang disucikan, yaitu para malaikat. Ini benar-benar Ibn Abbas ini kuat tafsir ayat dengan ayat. Jadi ayat ini maknanya la yamassuhu, tidaklah menyentuhnya, itu Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, kecuali yang disucikan, bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang bersuci, akan tapi akan tapi ya disucikan. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, di sana tidak terdapat makna larangan, akan tapi bermakna khabar, tidaklah menyentuhnya, bukan maknanya jangan menyentuhnya, karena itu tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Yang ketiga, al-mutahharun, kecuali mereka yang disucikan, bukan mereka-mereka yang bersuci, datang dalam sifat maf'ul dalam bahasa Arab. Tidaklah menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan, bukan mereka yang bersuci. Dan mereka yang disucikan itu maknanya banyak, bisa saja disucikan dari dosa, bisa saja disucikan dari kotoran. Dan yang jelas yang dimaksud dalam ayat tersebut itu para malaikat, bukan manusia. Ini dalil melarang yang pertama. Dalil melarang yang kedua itu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, la yamassul qur'ana illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini khilafiyah para ulama. Sebagian para ulama menzaifkan, sebagian mensahihkan. Syekh Al-Albani mensahihkan dan mutarjih riwayat dhalil takhrij hadis manar as-sabil. Saya Syekh Al-Albani. Para ulama menzaifkan. Kalau ini hadis sahih, dia juga nanti bisa dibantah. Bukan hadisnya yang dibantah ya, akan tapi penggunaan dari dengan hadis tersebut, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, bisa saja maknanya suci daripada hadas besar. Tujuh no. Bisa saja maknanya suci daripada akidah yang rusak, karena pada hakikatnya seorang mukmin suci. Dia tidak najis di saat dia hidup dan di saat dia mati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang membolehkan bagi wanita yang haid untuk menyentuh Al-Quran. Di antara dalil-dalil mereka, dalil yang pertama itu tidak ada dalil. Dalil mereka yang pertama yaitu tidak adanya dalil. Padahal permasalahan menyentuh Al-Quran adalah permasalahan yang besar. Karena tidak ada dalil, maka dibolehkan. Jadi mereka yang melarang, mereka itu berdalil, cuma tidak ada dalil yang sahih. Yang sahih dan yang sahih. Yang mereka yang melarang suatu ketentuan, maka dia itu berdalil, karena itu tidak ada dalil. Ini dalil mereka yang melarang. Yang kedua, yaitu bahwasanya permasalahan wanita haid menyentuh Al-Quran, dia adalah permasalahan yang besar yang dibutuhkan oleh umat, yang terjadi pada setiap zaman, termasuk di zaman Rasul. Akan itu tidak ada kemungkinan para ulama, para imam, para sahabat menerangkan hal demikian dengan jelasnya melarang. Dengan demikian dia kembali kepada asal usulnya, dibolehkan selama tidak ada larangan. Diperintahkan seorang untuk mengkaji Al-Quran, menyentuhnya. Ini yang berakar. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu kias. Kalau seandainya membaca Al-Quran saja bagi wanita yang haid dibolehkan, apalagi menyentuhnya. Kalau membaca Al-Quran saja bagi wanita yang haid dibolehkan, apalagi menyentuhnya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ibadah, menyentuhnya belum tentu ibadah. Menyentuh Al-Quran juga ada dalil yang menyentuh Al-Quran ibadah. Tidak ada. Nah, membaca Al-Quran yang dia merupakan ibadah dibolehkan bagi wanita yang haid, apalagi cuma menyentuhnya. Ini adalah kias yang sangat kuat sekali. Kemudian dalil yang membolehkan juga itu hadis kita, yaitu hadis wanita yang haid diperbolehkan melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali hanya tawaf. Termasuk di sana baca Al-Quran, menyentuhnya dan lain-lain sebagainya. Masyarakat muslimin, kalau muslimat rahimahumullah, nampaklah bagi kita bagaimana perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah dalam permasalahan ini. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membolehkan bagi mereka untuk menyentuh Al-Quran dan membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang berpendapat tidak boleh pun beliau membolehkan kalau seandainya bagi seorang penuntut ilmu yang khawatir nanti hafalannya hilang, dibolehkan bagi dia. Seandainya seorang santriwati yang lagi dalam proses penghafalan Al-Quran, dibolehkan, diberikan keringanan. Menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Masyaallah muslimin para muslimat rahimahumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan pertanyaan tertulis sebagaimana biasanya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang pertama, di tempat sholat di rumah anak berdekatan dengan kamar mandi. Ketika anak sholat, pintu kamar mandi sering terbuka. Pertanyaan, apakah dibolehkan sholat dalam keadaan demikian? Muslimat, kalau seandainya dia sholat tempat yang suci, dia memakai sutra, dan ada batas antara kamar mandinya dengan ruang tengahnya, maka dia jelas dibolehkan sholat pada keadaan ini. Kecuali kalau tandanya tidak ada pembatas antara kamar mandi dengan ruang tengah, maka dia bisa jatuh sholat dalam kamar mandi. Allah Taala. Pertanyaan selanjutnya, kita sholat tarawih di masjid yang 20 rakaat, maksudnya tarawihnya 20. Mau sholat tarawih di masjid yang 8 rakaat tidak ada, sampai rakaat ke-8 salam kita pulang dikit di rumah. Apakah boleh? Bagaimana hal ini? Bagaimana kita sholat waktu isya di masjid tarawihnya di rumah? Kita tidak ikut tarawih karena tarawihnya 20. Ini pertanyaan titik komanya nggak jelas ini. Tapi saya paham. Maksudnya bagaimana hukum sholat tarawih di masjid 20 rakaat? Kemudian katanya yang 8 rakaat nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada apa nggak mau pergi? Ada. Kalau nanya orang jadi ada jawabannya. Nggak tahu kalau nanya orang barat sana. Ada. Cari yang sunnah, cari masjid yang berdekat kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanya yang tidak ada, kalau nanya yang tidak ada itu tidak ada masalah. Kan tidak ada kewajiban terawih. Terawih bukanlah wajib hukumnya dalam bulan Ramadhan Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah pakaian yang tersentuh bekas air kencing bayi yang sudah mengering nanti, kalau seandainya terkena kencing, maka satu-satunya solusinya dia dicuci. Karena walaupun dia mengering, dia tetap meninggalkan bau yang tidak enak dan tetap najis. Apalagi kalau seandainya dia terkena air wudhu kita, maka dia basah dan najis. Dan sebaiknya saja tempat ini. Apa hukum membeli tanah beserta pohon sawitnya, di mana harga tanah sudah termasuk pohon sawitnya? Di sini ya Ikhwan, dijelaskan dalam jual beli, dalam akad jualkan. Saya beli tanah dan seluruh apa yang ada di atasnya itu ada. Biasanya ada dalam jual beli tanah ada. Tentuan tersebut ada dalam jual beli tanah. Mungkin tidak pengalaman. Ada jual beli tanah saja tidak termasuk apa yang ada di atasnya atau jual beli tanah beserta yang ada di atasnya. Kalau seandainya dia jual beli tanah beserta yang apa yang ada di atasnya, maka termasuk sawit yang ada di atasnya jadi miliknya. Kalau seandainya tidak, maka tidak boleh. Sampai ini al-muslim ala syuruh, seorang muslim berada di atas syaratnya. Ustaz, apakah wajib bagi kita menjawab salam seseorang padahal orang tersebut berkunjung ke rumah tetangga dan kita mendengar salam tersebut? Tidak, karena orang mengucapkan salam tentu dia ada niatnya, dia cuma mengucapkan salam buat penghuni rumah ini, jadi itu tidak wajib. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan salam buat suatu tempat, kemudian pada tempat tersebut sudah ada yang menjawabnya, maka telah gugur kewajiban kita karena dia fardu kifayah. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita sedang sholat ada seekor cicak yang lewat di tempat sujud kita? Apakah najis tempat sholat kita dan bagaimana dengan sholat kita? Wallahu a'lam. Setahu saya, selama cicak tersebut tidak menyentuh kita atau meninggalkan kotorannya, maka tempat tersebut tidak najis. Allah. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Ana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita yang ada di majlis ini. Tolong berikan kepada kami nasihat, Ustaz, agar kami dapat istiqamah dalam menjalankan ajaran yang hak ini. Karena kami tidak tahu apakah kami dapat istiqomah atau tidak sampai akhir hayat kami. Insyaallah khairan. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Istiqomah dialah yang paling mahal setelah keimanan. Setelah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutan selanjutnya baginya adalah istiqomah. Makanya tatkala seorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkan saya satu kalimat. Kata Rasulullah, "Qul aamantu billah tsumma istaqim." Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah di atas. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas. Di atas kondisi Rabbunallah Islamnya, di atas imannya, kemudian dia istiqamah. Apa kata Allah? Dan ini janji Allah. Janji Allah bahwa orang yang berusaha istiqamah di atas yang hak, di atas ajaran Allah, di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Wa'idu bil jannah. Maka turun kepada mereka. Tatanazzal bukan turun sekali, tapi turun berulang-ulang kepada mereka para malaikat-malaikat yang mengatakan Allah ta'zanu. Jangan kau berhenti. Jangan kau takut. Dan jangan kau berhenti. Allah ta'zanu. Jangan kau takut. Dan jangan kau berhenti. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Wow, ayat tersebut begitu indahnya menerangkan balasan buat orang di setiap kaum. Dan ayat tersebut terdapat janji yang hak bahwasanya apabila seorang istiqamah di atas jalan Allah, Allah akan turunkan mereka yang akan menolongnya, yang akan mendoakannya, yang akan menyampaikan berita gembira kepadanya. Jangan sedih, jangan takut, bergembiralah dengan surga. Di situ mereka memalingkan manusia. Bagaimana tertera dalam ayat tersebut, Allah menerangkan, memalingkan manusia dengan ujian-ujian yang akan bisa menghadap, yang akan bisa menghadap istiqamahnya, dipalingkan dia. Ingatlah kehidupan yang hakiki yaitu surga bagi orang-orang ini. Fa'abshiru bijan. Makanya kata Allah, maka berbahagia hanya yang kerja. Bukan maka berbahagia hanya dunia, tidak. Maka berbahagia hanya surga yang akan telah dijanjikan. Dan suruh istiqamah ma'asyiral muslimin berat. Istiqamah butuh kepada sabar. Butuh. Sebagaimana keadaan dia butuh kepada sabar. Apa yang tuntutan kepada seorang setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tuntutan selanjutnya dia istiqamah di atasnya. Setelah itu, wa'asyiru bil jannah. Makanya ma'asyiral muslimin, saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk istiqamah. Dan Allah tidak pernah membiarkan seseorang mengucapkan dia beriman kecuali Allah akan mengujinya. Kemarin kita telah mengkaji, kemarin hari Sabtu kita telah mengkaji berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kalau beliau ditanya, ya Imam, ya Alhamdulillah, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, seseorang dimuliakan atau seseorang diuji, apa jawabannya Syafi'i? Seseorang tidak akan mungkin bisa kuliah kecuali dengan seorang menjalani ujian. Demikian. Dan berbahagialah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Asyaddu an-nasi bala'an al-anbiya." Maladina innahum maladina yuna. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang mengikuti mereka, kemudian orang yang mengikuti mereka. Makin kuat keimanan seseorang, makin kuat ujiannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya ibnallah ila hadd qamat ittalahum. Faman radiya falahu ridha man sakhat alaihi sakhat." Sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memuji mereka. Berarti ujian adalah tanda daripada cinta Allah. Dan barang siapa yang rida, maka Allah dia mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang tidak rida, dia marah, maka dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis bahwasanya seseorang hamba yang muslim akan selalu dipuji oleh Allah. Sampai kapan? Pujian akan berhenti. Sampai kapan? Sampai kata Rasulullah, dia berjalan di atas permukaan bumi, sementara dia adalah pujian sahabatnya. Sampai dia berjalan di atas permukaan bumi tanpa ada dosa. Berarti setiap pujian menggugurkan dosa-dosanya. Setiap pujian menggugurkan dosanya. Setiap diuji gugur dosanya. Sampai dia berjalan di atas permukaan bumi tanpa dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini faedah ujian. Dan ujian tersebut tidak akan mungkin bisa dihadapi kecuali dengan kesabaran dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah, memang itulah pilihan. Itulah pilihan. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz tolong jelaskan siapa Syekh Rabi' bin Hadi. Tolong jelaskan siapakah Syekh Rabi' bin Hadi. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seorang syekh yang pernah memangku jabatan sebagai ketua bagian sunnah, ketua bagian hadis di Universitas Islam. Beliau sudah profesor doktor. Dan beliau dan saya pribadi pernah tersering hadir hampir setiap pekan di dalam majelis beliau di rumahnya di Madinah sebelum beliau pindah ke Mekah, tepatnya pada tahun 1997 dan 1998. Pada tahun 1998 beliau pindah ke Mekah. Pada saat tersebut tentunya tidak lagi bisa mengikuti majlis beliau. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, beliau adalah salah seorang ulama yang sangat keras membantah bid'ah dan membantah ahlul bid'ah. Beliau adalah seorang ulama yang sangat berani membantah bid'ah dan ahlul bid'ah, sehingga hal tersebut tidak hayal lagi membuat musuh-musuhnya dari kalangan ahlul bid'ah panas apabila mendengar nama Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau sudah tua, mata beliau tidak kuat dengan cahaya yang terang, mungkin karena saking rajinnya baca Al-Qur'an Allah. Dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kata-kata Madkhali ada yang mengatakan kepada saya bahwasanya dia berasal dari kabilah Yaman, Madkhali. Jadi Syekh Rabi' ini mendapat pujian daripada para ulama rahimahullah. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah memuji Syekh Rabi' dengan ucapan beliau yang masyhur mengatakan imamnya jarah dan ta'dil pada zaman ini adalah Syekh Rabi' bin Hadi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya pembawa bendera jarah dan ta'dil zaman sekarang ini adalah Syekh Rabi' bin Hadi. Syekh bin Baz memuji Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dengan perkataan barang siapa yang membantah Syekh Rabi', maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia adalah sahibul hawa, dia adalah orang yang jahil. Ini yang pertama, imma jahil fayalam, kalau tidak dia adalah orang yang jahil yang bodoh, maka orang tersebut pantas untuk diajar. Atau dia adalah orang pengikut hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, maka dia, maka kita hendak berlindung kepada Allah daripada kejahatan. Ini pujian kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Akan tetapi, walaupun demikian pujian para ulama juga adalah manusia. Yang kadang salah dan yang kadang benar. Dan Syekh sering dipergunakan Syekh Rabi'ah ini dalam fenomena yang ada sering perkataan beliau dipergunakan oleh orang-orang yang menyimpang dalam dakwah. Orang yang keras dalam dakwah sedikit-sedikit Syekh Rabi'ah, sedikit-sedikit Syekh Rabi'ah. Lihat Syekh Rabi'ah ini apa? Adil dengan Syekh Rabi'ahnya enggak pernah. Bahkan para orang besar, terkala pun dia berangkat ke Madinah, di Indonesia dia cerita Allah sedikit Syekh Rabi'ah, sedikit demi Syekh Rabi'ah. Sementara dalam dakwahnya penuh dengan kekerasan, tidak ada kelembutan. Begitu saya berangkat ke Madinah, ketemu dengan Syekh Rabi'ah, masya Allah Syekh Rabi'ah kok lembut orang. Dia seorang yang dibuka lembut, berbeda dengan yang dia langsung. Jadi itu Syekh Rabi'ah. Ketemu Syekh Rabi'ah ini enggak pernah. Apalagi ada di masjid beliau. Sedikit-sedikit itu doang. Masya Allah, sepulang, sunuri, sepulang. Syekh Rabi'ah bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Walaupun beliau mendapat pujian yang sangat banyak sekali, tapi beliau manusia dan anaknya. Salah satu kesalahan Syekh Rabi'ah itu kesalahan yang dikritik oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Awaqib fil Qawaqib, kalau saya tidak salah, di situ Syekh Al-Bani memberikan muqaddimah dalam kitab beliau Al-Hajj al-Fasil karya Syekh Rabi'ah. Di sana Syekh Al-Bani memberikan muqaddimah, kata pengantar, memuji kitab Syekh Rabi' tersebut. Jadi Syekh Al-Bani memuji kitab Syekh Rabi'. Akan tapi ada kritikan Syekh Al-Bani. Kata Syekh Al-Bani, kalau seandainya beliau mempergunakan bahasa yang lebih halus lagi, maka lebih bermanfaat. Ini kritikan sebenarnya. Menunjukkan bahwa Syekh Rabi' manusia yang tidak pantas untuk taklidi. Banyak orang yang takut dikritik Syekh Rabi'. Dikritik Syekh Rabi'. Sementara dia tidak faham bagaimana Syekh Rabi'. Sedikit-sedikit dulu orang suri. Sana kajarnya suri. Sana orang ikhwani. Mana buktinya? Takkala, entah buktinya. Takkala sebagian ustaz yang dituduh suri, didudukkan di depan Syekh Rabi' dan mereka yang menuduh, Syekh Rabi' ngesikapi mereka dengan lembut. Lembut. Tidak sebagaimana yang kita lihat di negeri kita, malah dituduh, malah dituduh, Syekh Rabi'ah lembut, dituduh, didudukkan oleh Syekh Rabi'ah, diislah, kemudian ujung-ujungnya tangisan-tangisan peluk-pelukan. Dan begitu pula, kembali lagi. Nah, makanya itu muslimin tentu sebagai kita tidak tahu jauh permasalahan seperti ini. Dan saya rasa tidak terlalu banyak faedah kita membahas seperti ini dan para ulama sangat sibukkan diri dengan menuntut ilmu, sibukkan diri dengan manfaat. Tinggalkan qila wa qal, tinggalkan qila wa qal, kata si fulan, kata si alan. Tidak, lihat mereka, apa yang mereka bahas, apa yang mereka tebakkan, baru bisa menghukumi seseorang. Kalau cuma qila wa qala saja, si fulan begini, kata si alan begini, itu adalah orang-orang yang maftuni, orang-orang yang terkena fitnah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada fitnah. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimahumullah. Demikian dari kita pada hari ini. Apa yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang salah berasal dari sayyidun syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.